langkah hati yang telah ada, bagainya lah pelita jauh dari pandangan mata. Lagu yang terhempas sunyi saat terbawa ragu, tiada mengalun merdu. Akankah kau jauh dariku? Bebaskanku walau ku tiada menjauh. Lira, janganlah berpaling, semua yang ada masih milikmu. Takutku hanya bila kehilanganmu. Tiada janji yang terucap, bawalah aku dalam hatimu. Semua